manusia bandrol. Yang ini lain lagi jenisnya. Manusia bandrol. Di jidat ada bandrol tercatat di sana. Berapa harganya? Ya manusia yang bisa diperjualbelikan. Lari dari sana dan ke sini. Ya dijualbelikan bukan karena dipaksa. Tapi memang itulah gaya hidupnya. Ia menjual diri dengan sangat murah. Manusia bandrol pindah kerja dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka sabotase. Rahasia perusahaan lama dibawanya ke tempat yang baru untuk sebuah keuntungan yang menggiurkan. Lebih gila, ia menjual berbagai cerita dan kisah dari kantor lama seakan-akan ia unggul dan luar biasa untuk pindah ke kantor baru. Namun dalam kenyataan, kalau memang kantor lama itu bagus dan unggul, ia tentu tak pindah. Di sisi lainnya, kalaupun kantor itu jelek, ia pun mencaci makinya. Tetapi sayang, ia telah ada di sana bertahun-tahun lamanya. Entah bagaimana bodohnya dia sampai memilih tempat yang jelek untuk tempat berkarya. Dan tambah lagi bodohnya ketika ia menjelek-jelekkan tempat di mana ia hidup dan mendulang makanan. Ironis? Ya, pasti. Manusia bandrol lari dari sana dan ke sini. Orang pintar tak perlu menjual diri karena ia akan dicari. Orang jujur tak perlu memelas karena banyak yang akan bersimpati. Manusia bandrol sungguh menjengkelkan. Sesaat tampak menyenangkan, tapi ujungnya hanyalah kehancuran karena ia tak lebih dari manusia bandrol. Hati-hati, jangan sampai terjebak pada perangkap yang salah. Relativisme tak lagi memberikan kebanggaan pada diri. Nihilisme semakin menggilas hidup ini. Harga diri semakin terabaikan. Semua menganggap relatif saya ke sana dan ke sini. Idealisme dipinggirkan. Semua tak berarti kecuali apa yang saya sukai. Itu sumbangan nihilisme makin mematikan. Semoga Anda tak terjebak dalam jerat yang menakutkan dan berubah dalam kehidupan sehingga Anda bukan lagi manusia yang manusia, tapi tak lebih dari manusia bandrol saja. Perjalanan hidup tak selalu mulus, tapi itu tak berarti Anda perlu mengubah diri untuk menjadi manusia bandrol. Bercita-citalah yang tinggi, taruhlah harga diri. Semoga Anda berhasil membangun di hidup ini. Manusia bandrol hanya kesedihan. Semoga itu bukan Anda, karena Anda seharusnya adalah manusia yang layak dipercaya. Bersama saya, Bigman Sirait.